Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang Azza wa Jal yang telah memberikan kita nikmat kesihatan badan, kelapangan masa dan juga taufik dan hidayahnya untuk kita terus berterus beriltizam dengan agama yang dicintai ini, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Taala, iaitu agama Islam, dan juga dengan mana kita berusaha juga menambahkan lagi kefahaman kita tentang Islam ini, menerusi at-tafaqquh fid din, iaitu mempelajari agama daripada sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, bersertai dengan fahaman Salafus Salih radhiyallahu anhum. Dan alhamdulillah kita telah membaca beberapa hadis daripada kitab At-Taharah, daripada kitab Al-Haid. InsyaAllah pada malam ini kita akan cuba membaca baki hadis-hadis tersebut. Kita telah berhenti pada hadis 137. Ke surat 265. Kata pengarang kita Ibn Hajar, 138 ya. Surat 266, kata pengarang kita Al-Hafiz Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma ji'na sarif hittu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bayt hatta tathuri. Muttafaqun alaihi fi hadithin tawil. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika kami sudah tiba di Sarif, aku telah haid, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah segala aktivitas yang dikerjakan oleh orang yang sedang haji kecuali tawaf di Kaabah sampai kamu suci. Hadis muttafaqun alaih, dalam hadis yang panjang. Jadi ini lagi satu hadis yang dibawa berkaitan dengan hukum halangan-halangan wanita yang sedang haid dan yang semakna dengannya. Telah disebutkan sebelum ini beberapa hadis berkaitan dengan halangan wanita haid, caranya tidak boleh disetubuhi, hadis Ibn Abbas. Kemudian itu juga tentang solat dan puasa. Jadi diharamkan wanita yang haid untuk solat dan puasa. Jadi kalau dikerjakan tidak sah, bahkan mendapat dosa. Apakah wanita haid diperintahkan untuk solat dan puasa? Jadi kalau diharamkan, dilarang. Jadi bagaimana nak diperintahkan? Jadi mereka asalnya tidak diperintahkan langsung. Asalnya tidak diperintahkan langsung untuk solat dan puasa. Jadi khitab tidak ada pada mereka. Jadi oleh demikian, jika mereka lakukan, tidak sah daripada mereka. Itu disepakati. Kemudian disebutkan beberapa lagi halangan wanita haid ada di dalam syarah hadis yang kita bacakan, seperti membaca Al-Quran, masuk masjid, menyentuh Al-Quran juga, menyentuh mushaf dan perkara yang makruh dan sebagainya. Jadi hadis ini membawakan satu lagi halangan untuk atau atas wanita haid, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Beliau telah berkata, apabila kami sampai ke Sarif. Jadi Sarif itu adalah satu tempat, satu nama tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah. Artinya perkara ini berlaku di luar Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya duduk di Madinah. Beliau biasa bermusafir. Beliau biasa bermusafir. Jadi apa hukum musafir? Sunnah ke? Tak ada juga kita cakap sunnah. Maknanya musafir itu dibolehkan lah, itu minimum. Tak pernah pula Rasulullah SAW perintahkan kita bermusafir. Nah, dan di antara safarnya Rasulullah SAW itu wajib, seperti jihad fi sabilillah. Bahkan semua safar Rasulullah SAW itu ada keperluannya, sama ada yang wajib ataupun sunnah. Tak ada safar yang suka-suka. Rasulullah SAW tak ada kata orang piknik dan makan angin dan sebagainya, dah penat dakwah, dia rehat. Tak ada, dia tak ada nak rehat-rehat. Nah, baik, jadi Rasulullah SAW keluar untuk jihad, keluar untuk umrah. Kalau kita tak katakan umrah tu wajib, tapi Rasulullah SAW lakukan umrah berapa kali. Jadi umrah yang wajib hanya sekali saja. Dan Rasulullah SAW telah keluar untuk haji, itu juga wajib. Nah, dan safar kali ini adalah untuk melakukan haji, iaitu haji wada'. Haji wada' berlaku pada tahun berapa? Tahun 10 Hijrah lah 10 Hijrah. 9 Hijrah dibukanya kota Mekah. Disebab itu pada 9 Hijrah dibukanya kota Mekah bulan Ramadan. Jadi orang dah buat haji pada tahun 9 Hijrah. Tapi Rasulullah SAW tidak ikut serta. Beliau telah mengutuskan delegasi haji yang mana Amir Hajj adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan ini antara isyarat bahawa Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang bakal mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana asalnya di dalam Islam, pemimpin haji, pemimpin solat adalah Amir, yakni khalifah ataupun yang paling tinggi. Dan ketika itu tentulah beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu asalnya. Dan terkadang ada keperluan, maka khalifah itu mewakilkan orang lain untuk menggantikannya menjadi amir hajj. Begitu juga dengan jihad, asalnya khalifah sendiri yang keluar untuk jihad, tapi jika ada keperluan dia boleh mewakilkannya. Dan ini dua perkara perlu diikuti. Kata ulama dalam kitab-kitab akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, mentaati dan mengikuti amir mereka, imam mereka dalam haji dan jihad. Walaupun amir tersebut jahat, seorang yang jair, fasik. Jair maknanya zalim. Tapi kalau dia ajak pergi haji, kita tak boleh kata alamak dia fasik, alamak dia jahat, tak boleh. Kita mesti ikut dia pergi haji. Kita mesti taat kepada amir. Dan gitu juga jihad, walaupun dia jahat macam mana, mungkin dia bunuh orang Islam pun, tapi kita tetap taat dia, kita ikut dia pergi jihad. Dan ini berlaku kata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, salah seorang daripada ulama hadis di kalangan mazhab Hanafi, wafat tahun 300-an Hijrah. Dia berkata, hatta qiyamis sa'ah, kama qal, sampailah hari kiamat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi asalnya kita taat kepada pemerintah. Adapun orang-orang yang keluar daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mereka hanya taat dan baiat kepada amir mereka saja. Dan itu kalau pada mereka dia masih baik lagi. Baik, kalau dah fasik saja, dia dah tak nak geng, kita katakan, dia akan lawan, dia akan tentang. Jadi itu adalah jalan orang-orang yang khuruj ataupun khawarij. Jadi ada pun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengikut amir antaranya pada dua ibadat ini, iaitu apa? Haji dan jihad. Dan begitu juga ada ibadat lain, iaitu hari raya dan juga puasa. Itu mesti ditaati perintahnya apa? Al-Imam. Al-Qulihan, Rasulullah SAW sampai ke Sarif. Sarif ini sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Dan berkata ulama, ini adalah inilah tempat Rasulullah SAW menikah. Dia dekat dengan Mekah, lagi dekat dengan Mekah daripada dengan Madinah. Sangat dekat dengan Madinah, sangat dekat dengan Mekah, hampir sampai ke Mekah lah kita katakan. Dan di sinilah Rasulullah SAW telah menikah dengan Maimunah radhiyallahu anha. Dan mengikut sejarah, secara kebetulan Maimunah radhiyallahu anha meninggal di tempat yang sama, di rumah yang sama, di Sarif ini. Dan aku lihat Rasulullah SAW diberitahu oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau telah haid ketika itu. Dan dalam kisah yang panjang, sebab ini panjang, bahawa Aisyah menangis sendirian, Rasulullah SAW masuk dan bertanya ataupun dapat mengagak lah bahawa beliau telah haid. Dia bertanya, Aisyah dan menjawab, dia telah haid. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam, inilah sesuatu yang Allah telah tuliskan atas setiap anak Adam. Jadi ini dalil bahawa haid ini berlaku untuk manusia daripada seawal-awalnya anak perempuan Adam atau daripada Hawa. Dan terdapat di sana pendapat mengatakan haid mula-mula tak ada. Wanita dulu tak pernah haid. Wanita yang mula-mula sekali haid siapa dia? Wanita Bani Israel. Azab sebagai apa ni? Azab atas mereka. Ini kata ulama sebab ada riwayat, dan riwayat itu sangat lemah ataupun palsu, dan ia menyalahi apa yang ada dalam hadis ni. Rasulullah SAW bersabda, haid itu telah ditulis, ditakdirkan atas setiap wanita anak Adam. Jadi kerana itu janganlah kita nak bersedia hati. Itu maksudnya Rasulullah SAW. Jadi sabarlah, redahlah ke atas takdir Allah SWT. Jadi yang ditangisi, yang disedihi, yang disedihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa dia? Haid itu sendiri ke atau apa dia? Efek daripada haid itu, bahawa dia tahu bahawa tidak boleh nanti dia nak buat haji. Sangka beliau tak boleh buat haji langsung. Dan tujuannya kita semua nak pergi buat haji. Dan ini haji yang istimewa. Apa istimewa ya? Haji bersama Rasulullah SAW. Kalau tahun lepas hajinya dengan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah tak ikut. Tapi tahun ni haji dengan Rasulullah SAW. Cuba bayangkan syekh haji dia Rasulullah. Macam kalau kau kat soal khabar, betul tak? Siapa syekh haji Rasulullah SAW? Habis lain sembilan pun tak? Habis mengkalah semua, betul tak? Rasanya macam tu lah kan. Walaupun dia punya mesra jemaah, mesra apa, paket dan sebagainya, makan bawah chef dari Singapura, tapi sepatutnya lah orang beriman eh, syekh haji dia Rasulullah SAW, saya rasa semua akan pilih paket apa? Paket Rasulullah. Jadi memang demikian. Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijrah, ketika hampir kepada waktu haji, diazankan, yakni diumumkan bahawa tahun ini Rasulullah SAW akan buat haji. Jadi ramai yang dah tahu dalam Madinah dan luar Madinah. Jadi tiba aja waktu musim haji, mereka semua sampai, mereka berkumpul ke Madinah. Hatta yang di luar Madinah pun tahu Rasulullah SAW, yang di Yaman jauh-jauh pun tahu Rasulullah SAW akan buat haji. Kenapa? Kerana mereka nak buat haji bersama Rasulullah SAW untuk apa? Ambil berkat. Bukan untuk buat apa yang Rasulullah SAW buat. Apa yang Nabi SAW lakukan, mereka nak lakukan. Nak contohi Rasulullah SAW. Demikianlah lafaz dalam riwayat tersebut. Jadi ramai yang ikut. Jadi ketika nak sampai ke Mekah, haid pula Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang disedihkan, dengan dia tak dapat buat haji langsung. Jadi apa kata Rasulullah SAW selepas memujuk beliau? If'ali ma yaf'alul haju. Lakukanlah. Jadi ini perintah. If'ali apa yang dilakukan oleh orang yang buat haji. Maknanya boleh tak buat haji? Boleh. Boleh niat haji pun sebenarnya. Boleh ihram dengan haji. Nanti akan ataupun telah berlalu sebelum ini, kita ada bahaskan satu hadis. Saya rasa itu hadis ini tidak dibawakan, mungkin waktu dalam kitabul hajj, iaitu Rasulullah SAW perintahkan Aisyah radhiyallahu anha yang haid itu untuk mandi ihram haji walaupun dalam keadaan haid. Jadi haid itu tidak menghalang daripada mandi ihram, tapi dia tidak mengangkat hadas besar. Jadi lakukan apa yang lakukan oleh haji, maknanya boleh ihram niat haji dan buat apa juga yang dilakukan oleh haji. Zahirnya semuanya, tapi Nabi SAW kecualikan ghairah, dengan istisna ghairah Allah tatufi, melainkan janganlah kau tawaf di keliling Kaabah. Al-Bait rumahnya adalah Baitullah. Jadi taruh Al-Bait itu makruf lah, rumah Allah yang ada je, yang dinamakan Kaabah. Jadi semua boleh buat kecuali tawaf. Jadi ini dalil bahawa wanita haid itu boleh lakukan segala-galanya dalam haji kecuali tawaf. Jadi boleh sa'i, na'am, dan boleh wukuf di Arafah, kemudian boleh mabit di Muzdalifah, dan boleh juga apa? Boleh juga melontar jamrah, boleh sembelih korban dan segala-galanya. Tapi kalau solat boleh tak? Solat tak boleh lah. Solat ada dalil lain. Itu dah diketahui. Tak payah sebut kat sini. Dan itu bukan termasuk sebahagian daripada manasik haji. Solat tu waktu haji ke luar haji pun mesti nak lakukan. Tapi sebahagian jemaah haji, time haji, Masya Allah dia punya solat bagus. Pergi masjid lagi. Tak nak dapat 40 waktu tu kan. Tapi dah sampai kat rumah, kat Singapura, rumah sebelah masjid pun tak pergi. Jadi kena buat haji lagi. Tu lah untungnya buat pakai haji. Buat lagi haji, nanti recharge your power. Jadi sebenarnya masalahnya bukan masalah lagi ni. Bukan gini cara je. Tarbiahnya belum betul lagi. Sekarang aku lihat. Balik kepada hadis, semuanya boleh lakukan. Dan kata ulama, kenapa tak boleh tawaf keliling Kaabah? Mereka mengatakan disebabkan Kaabah terletak di dalam Masjidil Haram. Di dalam masjid. Dan ini juga dalil bagi mereka bahawa tidak dibolehkan wanita haid masuk masjid. Sebab tu sa'i dibolehkan, sedangkan sa'i tu di Safa Marwah di luar masjid. Jadi apa beza je, melainkan apa? Melainkan satu dalam masjid, satu luar masjid. Itulah hujah hujah mereka yang mengharamkan wanita haid masuk masjid. Jadi Kaabah dalam masjid. Nah. Dan ini juga dalil bahawa disyaratkan taharah untuk bertawaf. Dan taharah di sini umumlah, sama ada taharah bersuci daripada hadas kecil, wuduk lah, dan juga taharah daripada hadas besar. Boleh? Sebab haid itu hadas besar, termasuk di situ adalah junub. Junub lagi lah tak boleh bertawaf. Jadi ini adalah hukum bagi wanita haid. Dan di sini hujah bahawa walaupun wanita itu mungkin tidak mengotorkan masjid, dia pakai pad dan sebagainya, tetap tidak dibolehkan untuk tawaf. Sebab Rasulullah SAW tidak berikan apa-apa kelonggaran, tak ada rincian di situ. Boleh? Sedangkan wanita mustahadah boleh apa? Boleh solat. Jadi di sini bukan masalah hanya mengotorkan masjid saja, walaupun dijaga tidak mengotorkan masjid, tetap tidak dibolehkan. Baik. Walau bagaimanapun, nah, terdapat sebuah hadis lagi berkaitan dengan bab tawaf ini sebagai dalil penguat bahawa orang yang haid tidak boleh tawaf adalah hadis ada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pula nama dia. Beliau telah haid juga. Jadi ketika haji ini ada beberapa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut serta, kalau tak semua. Jadi beliau haid, tetapi selepas dia melakukan manasik-manasik lain, tinggal satu saja, iaitu tawaf wada', tawaf selamat tinggal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat tahu dia telah haid, Rasulullah SAW terus berkata, ahabisatunahi, adakah dia akan menghalang kita? Yang ini maknanya kita tak boleh bergeraklah, kena tunggu dia sampai bersih, sebab dia tak boleh tawaf wada'. Ini dalil bahawa tawaf wada' itu hukumnya wajib, sebab Rasulullah SAW dan jemaah semuanya ribuan itu terpaksa tunggu kerana satu orang wanita je, sebab dia haid. Kalau tak wajib, jalan sudahlah. Minta maaf, ini adalah dalil tentang kewajipannya nak tahu pada. Tetapi diberitahu selepas itu bahawa isteri Nabi SAW ini dia telah tawaf ifadah, yang ini tawaf wajib, tawaf haji. Maka ketika itu fala izan, kata Rasulullah SAW, tidak mengapa, yang ini tidak perlu untuk tawaf wada bagi wanita haid. Jadi apa kita dapat daripada hadis ini? Sekali lagi, haramnya wanita yang haid untuk tawaf asal, dan taklah dia tunggu bersih sampai dia tawaf. Tetapi untuk tawaf wada' ada kelonggaran. Kalau dia tidak dia kalau telah melakukan tawaf ifadah, tawaf haji yang wajib, maka gugurlah daripada dia tawaf wada'. Jadi Rasulullah SAW pun bergerak. Jadi maknanya kalau ada orang lelaki, boleh tak kata aku pun nak miss tawaf wada' pasal ramai sangat orang, malas dan sebagainya? Tak boleh. Yang boleh cuma siapa? Wanita haid ataupun orang yang serupa dengan dia, bolehlah kita kiaskan yang sangat-sangat seperti mereka. Walau bagaimanapun, terdapat persoalan yang sangat masyhur berkaitan dengan hukum tawaf bagi wanita haid, ini tawaf haji ini, iaitu dalam keadaan yang sangat darurat, di mana wanita itu tentulah dia mengikut jamaah dia, dan jemaahnya sudah menetapkan tarikh kepulangan ya, dengan tiket dan sebagainya. Sekali haid pula lama 10 hari contohnya, dan dia belum lagi tawaf haji. Kalau dia nak tunggu bersih, dia akan ketinggalan kapal terbang, orang pun tinggalkan dia, jadi dia illegal kat situ pula. Naam. Kalau dia ikut, maknanya dia tak habis lagi buat haji, masih dalam ihram, masih dalam haji. Macam mana tu? Asalnya kata ulama, kalau dia pergi dengan sengajalah, dia tak tawaf haji, dia tetap dalam haji. Jadi dia masih lagi dituntut untuk sempurnakan haji. Sebab Allah SWT perintahkan agar kita menyempurnakan haji dan umrah. Wa atimul hajj wal umrah lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu kerana Allah. Dia mesti sempurnakan. Inilah satu-satunya ibadat yang tak boleh mufarakah, tak boleh batalkan niat. Apa juga berlaku, mesti nak kena sempurnakan. Tapi kalau solat, panjangnya imam ke apa semuanya, mufarakah boleh tak boleh? Ha, bolehlah. Tapi kalau haji ni tak boleh. Nah. Haji dan umrah tak boleh. Jadi ada dilema di sini, betul ke tidak? Jadi ini perlukan kepada fatwa. Perlukan kepada fatwa. Sebagian ulama mengatakan dia balik. Dia balik. Tetapi dia mesti datang balik. Dia bila dah bersih, ada peluang dia kena datang balik, dan kat di dalam negeri dia masih dalam ihram. Tak apa. Jadi dia datang balik walaupun lepas bulan haji dan dia selesaikan manasik, dia kena tawaf juga. Ini okey lah kalau orang tu tinggal kawasan Saudi, Aman dekat-dekat boleh juga kan? Tapi bagaimana dengan orang tinggal kat Singapura sekali pergi 10,000? Kalau orang Indonesia dah gadai, dah jualnya, ladang dan sebagainya, macam mana tu? Baik, jadi keluarlah fatwa Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala berkata, keadaan seperti ini, keadaan darurat seperti ini, maka dimaafkanlah. Kalau orang yang tinggal jauh sangat, maka dia jaga sampai tidak mengotorkan masjid, dia masuk dan dia buat tawaf kerana dah darurat. Wallahu a'lam. Ada yang mengingkari perbuatan fatwa beliau, tapi kalau kita lihat dah darurat nak macam mana lagi? Tak tahu nak suruh dia balik, lepas tu datang balik, lepas 10 tahun dalam ihram, macam mana? Kalau dia dapat simpan 10,000 lagi, ya ke tidak? Dia tak ada jalan lain kecuali fatwa tersebut. Ada pun orang yang boleh datang balik, maka ketiga tu balik kepada asal. Jadi ini jelas bahawa tidak boleh mengotorkan masjid dan tidak boleh tawaf keliling Kaabah. Kita lihat dalam tafsir hadis ni, dalam hadis tersebut terkandung dalil yang menunjukkan bahawa wanita haid sah mengerjakan semua aktivitas haji kecuali tawaf di Baitullah, dan itu sudah disepakati para ulama. Dan telah diterangkan solat tak boleh kan? Itu disepakati juga oleh ulama. Walaupun zahir hadis ini umumnya lakukan semua yang dilakukan oleh haji, dan orang haji solat tak? Solat. Dan ini juga dalil bagi orang mengatakan bolehnya wanita haid baca Quran dan pegang mushaf. Sebab mereka berhujah, orang yang buat haji baca Quran apa? Orang yang buat haji pegang mushaf apa? Dan Nabi SAW kata umum, buat aja apa yang dilakukan oleh orang yang buat haji. Ini antara dalil mereka. Siapa pernah dengar? Dengarlah. Jadi macam mana nak jawab? Kita katakan ini umum yang apa ni? Yang terlampau umum. Sebab ini bukan salah satu dari perkara yang dilakukan oleh orang haji secara spesifiknya. Baca Quran pegang mushaf, ini bukan haji pun kuat. Dan kita kena gunakan dalil-dalil lain yang melarang daripada apa ni, daripada baca Quran atau pegang mushaf. Telah terangkan khilafnya. Jangan lupa kita adalah masalah khilaf. Kita tengah bacakan ataupun terangkan pendapat ulama, bagaimana mereka gunakan dalil ini. Dan akan tetapi terdapat perbezaan pendapat tentang alasannya. Kenapa tidak boleh tawaf? Ada yang mengatakan kerana syarat tawaf haruslah suci, mesti bersih. Maknanya ada khilaf. Tawaf nak tahu ni ilmu. Kenapa tak boleh tawaf? Itu tak boleh tawaf disepakati. Tapi kenapa tak boleh? Ada khilaf. Boleh tak ada khilaf macam ni? In the end of the day sama lah. Hukumnya sama. Kalau orang tanya mana-mana fuqaha, wanita yang haid boleh tawaf, mereka akan kata apa? Tak boleh. Itu dia punya apa tu, samarah lah, buah dia hukum. Tapi kenapa tak boleh? Kalau awak tanya ulama A, dia akan cakap lain, ulama B dia akan cakap lain. Tapi dia nak berdiri sama juga. Boleh tak kita kalau nak belajar ni, buat apa kita nak tahu semua? Janji dia ada berdiri sama apa? Tak perlu kita nak tahu illahnya, apa sebabnya. Perlu ke tak perlu tahu? Perlu tahu. Kita belum ambil ujung aja, proses dia pun kita kena belajar. Sebab apa? Bila kita tahu sebabnya, illahnya, kita boleh kiaskan pada masalah-masalah lain. sebabnya dia tak boleh tawaf begini, oh jadi maknanya begitu pun, yang itu pun tak boleh, yang ini pun tak boleh, yang itu tak boleh, boleh kias lah. Jadi faedahnya adalah untuk mengkiaskan. Jadi perlu tahqiq juga masalah ini. Jadi pendapat pertama mengatakan bahawa sebabnya adalah wanita haid mesti ada taharah. Yang ini tak boleh ada, mesti bersuci. Dan apa pun dia buat, dia tak akan dapat bersuci. Ada, inilah pendapat jumhur ulama. Ada juga mengatakan kerana wanita yang haid dilarang memasuki masjid. Yang saya terangkan tadi, maknanya wanita haid sebenarnya pun boleh tawaf, tapi pasal dia kat dalam masjid ni, pasal dia tak boleh masuk masjid, jadi sebab itu dia tak boleh tawaf. Jika tidak, tentu dia boleh tawaf. Adapun mengenai solat sunat tawaf 2 rakaat, sudah diketahui boleh tak solat sunat tawaf, bahawa keduanya tidak sah melakukannya kerana keduanya berkaitan dengan tawaf dan kesucian, dan dia solat. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mentarjihkan bahawa wanita haid ataupun haid ini ataupun tahara ini bukanlah satu syarat sahnya tawaf. Bukan syarat sahnya tawaf, tapi disunatkan sahaja. Dan beliau berhujah dengan panjang lebar dalam majmu' fatwanya tentang masalah ini, dan dia diikuti oleh Syekhul Taymin rahimahullah ta'ala. Dan beliau telah menjawab hadis seperti inna tawafa bil baiti salatun ghaira al ghaira ya juzu takallam aw kalamu fihi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abbas, sesungguhnya tawaf dikeliling Kaabah ini adalah solat, melainkan tak boleh berkata, melainkan dibolehkan berkata-kata ketika tawaf. Jadi jumhur ulama juga mengambil daripada dalil itu bahawa Nabi SAW menyamakan tawaf dengan solat. Jadi kalau solat tu perlu kepada tahara, jadi tawaf juga perlu kepada tahara. Cuma beza je, dalam solat tak boleh cakap, tapi dalam tawaf boleh bercakap-cakap. Boleh tak tawaf? Cakap boleh lah. Tapi yang bagusnya apa dia? Zikir lah, baca Quran dan sebagainya. Jangan pula nasyid ke keliling tawaf. Ada nasyid kat situ, macam-macam nasyid kita dengar kat sana. Kalau orang Syiah punya lagi dahsyat, kalau keliling Kaabah macam-macam mereka lakukan. Dan juga doa ramai-ramai, Allahumma Rabbana atina fid dunya, belakang pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ini semua tak ada, tak seharusnya kita lakukan. Baik. Hadis yang berikutnya. Ada persoalan tentang hadis ini? Ini masalah sa'i pula Okey, boleh lah. Jika seorang itu sa'i ketika umrah, akan tetapi dia terlupa bilangan sa'i, dan dia buat sa'i sebanyak 5 kali daripada 7 kali, dan dia telah tahallul, adakah sah umrahnya? Dia terlupa bilangan sa'inya dan dia buat 5 kali. Siapa yang bilang dia? Dia buat 5 kali. Kata dia terlupa. Macam mana? Dia macam ni lah, senang cakap. Bahasa fikir dia lagi sedap, lagi senang. Dia terlupa berapa bilangannya. Akhirnya dia buat apa yang dia yakin lah. Maknanya ya, 7 lah. Okey, 7. Lepas tu dia tahalul semuanya. Lepas tu tiba-tiba dia yakin, datang ilmu. Mungkin ada video ke kan, dia check daripada riwayat, oh aku baru buat 5 kali lah. Misalnya lah macam tu. Sekarang dah yakin bahawa ijtihad dia tadi salah. Boleh teruskan? Sekejapnya tak boleh, tak sah, dia kena sambung lagi 2. Itulah dia. Dalam keadaan macam gitu je lah. Ataupun ada orang daripada jauh ikut dia je kan, ni pencuri ke nak ikut dia ke apa, tak tahu ataupun siapa, dan dia kira kau buat 5 kali, lepas tu dia kasi tahu, lepas tu kau baru buat 5 kali. Lain lah cerita. Tapi kalau tak ada jalan nak dapat ilmu itu, ilmu dia apa dia, di sisi Allah SWT, kita anggap yang zahir. Hukum KK ni hukum yang zahir, dia asalnya sah. Kita halul lah, apa lah, sah lah umrahnya. Tapi kalau dah, dia buat, dia ingat dah 7 kali, sebab tu dah lepas tu was-was 5 ke 7 kali, entah-entah 5, ini was-was, jangan diindahkan. Kalau gitu semua ibadah tak selesai, solat pun tak selesai. wuduk pun tak selesai, ada je yang tak basuh dan sebagainya, itu was-was. Selepasnya ragu-ragu, selepas ibadat tak boleh diindahkan. Yang diindahkan adalah ragu-ragu ketika ibadat. Ketika ibadat tu kita ambil kira. Dan lepas jangan kisah. Jadi jawabnya insya-Allah lah sahlah umrahnya. Hadis yang berikutnya, wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirajuli min imra'ati wa hiya haid, faqala ma fawqa al-izar. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwa dia pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang halal bagi lelaki terhadap isterinya yang sedang haid? Beliau menjawab, segala yang di atas kain. Hadis riwayatkan Abu Dawud, dan dia sendiri menilai hadis ini lemah, dia melemahkannya. Jadi hadis ini adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Saya rasa ini adalah hadis pertama bagi beliau dalam kitab ini. Jadi dituliskan biografinya. Sebenarnya saya periksa semua biografinya diambil langsung daripada kitab aslinya, itu Badrut Tamam yang mensyarahkan hadis, hadis Bulughul Maram. Imam San'ani sekarang kitab Subulus Salam ni, dia ringkaskan daripada kitab yang asli itu Badrut Tamam. Jadi ini ringkasan. Baiklah. Sebab tu kita kadang-kadang bila lihat pembahasan di dalam Subulus Salam sangat sangat ringkas, mungkin kadang-kadang sampai tak berapa kita fahami. Sebenarnya itu sebab ni, sebab dia ringkasan daripada atas. Kadang dia terlampau sangat ringkas, akhirnya mungkin kita tak berapa tak berfaham. Tapi faedah kita boleh dapat adalah tarjih-tarjih ataupun taktik daripada Imam As-San'ani radhiyallahu ta'ala. Jadi Mu'adz adalah Abu Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal, bukan Jabal, Jabal ya, Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi orang Ansar, orang Madinah. Salah seorang yang mengikuti bai'ah Al-Aqabah dari golongan, dari kaum Ansar. Yang mana bai'ah Aqabah? Bai'ah tu maknanya perjanjian setia. Yang ini janji bahawa mereka akan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan bai'ah dan adanya salam tangan di situ. Nah, ada pun orang perempuan dia tak salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam bai'ah. Ini jelas dalam hadis Rasulullah SAW. Dan bai'at Nabi SAW hukumnya wajib. Orang Islam mesti bai'at Rasulullah SAW. Dan ini belum berlaku sebelum Islam. Bai'at Al-Aqabah ini berlaku sebelum Islam. Dan Aqabah itu apa pula? Aqabah itu adalah yang ada jamrah Aqabah itu dekat Mina. Dan ini berlaku ketika musim haji lah. Jadi mereka akan berkumpul di Mina. Malam-malam Rasulullah SAW pergi cari orang dakwah. Siapa nak terima Islam. Jadi antara banyak yang terima adalah orang Ansar daripada Madinah. Dan kita tahu kenapa mereka terima dalam banyak-banyak orang-orang Arab. Siapa tahu kenapa? Apa isu di Madinah yang buat mereka nak terima Nabi SAW, nak terima Islam? Apa ada di Madinah? Siapa tinggal di Madinah bersama orang Ansar? Orang Yahudi. Dan apa hal orang Yahudi? Orang Yahudi ni teror elit kat dalam Madinah. Diorang yang pandai tulis, pandai baca, diorang ada kitab, diorang ada agama. Diorang ada, kata orang tu tamadun. Jadi orang Ansar lukat lah kata orang tu kepada mereka. Dan disebabkan apa ni? Disebabkan mereka ni ada kitab lah. Dan orang Yahudi pula selalu angkuh lah, angga kita katakan, terhadap orang Ansar. Dan mereka berkata apa? Apabila Nabi akhir zaman tu datang, kami akan ikut dia dan dia akan perangi kamu habis kamu semuanya. Jadi orang-orang Ansar dah selalu dengar. Ini ada dalam Quran, wakanu yastaftihuna ala alladhina kafaru. Ya, ini istiftah maknanya dapatkan kemenangan atas orang-orang kafir ketika orang Ansar tu semua kafir. Jadi bila mereka dapat tahu je Nabi Muhammad SAW ni adalah Nabi yang terakhir yang disebut-sebut oleh orang Yahudi tu, mereka kata, kita nak iman dulu, kita ikut dia dulu. Jadi kita lawan dengan orang Yahudi, kita first. Dan itulah yang penting. Selain itu kisah politiknya. Tapi seperti yang kita semua maklum, hidayah itu di tangan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala berikan ada sebabnya. Sebab orang Ansar itu memang layak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dibuktikan selepas itu. Jadi mereka selepas itu bukan kerana nak lawan Yahudi je, kita dapat tahu itu bukan betul. Mereka ikhlas berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang antara yang ikut serta dalam bai'ah Aqabah tu adalah Mu'adz bin Jabal. Yang terdapat fadail yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan selainnya tentang orang-orang yang bai'at di Aqabah, mereka akan masuk syurga dan seterusnya. Jadi beliau ikut serta dalam perang Badar dan peperangan lainnya. Jadi itu Mu'adz. Dan siapa ikut perang Badar juga, kata Rasulullah SAW bahawa Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosanya. Jadi kemudian Rasulullah SAW mengutusnya ke Yaman sebagai hakim dan guru berdakwah. Diserahi tugas untuk mengumpulkan zakat daripada pekerja di Yaman. Baik. Dan dia termasuk sahabat yang mulia dan alim. Beliau juga pernah diangkat oleh Umar untuk menjadi governor di Syam menggantikan Abu Ubaidah. Dan sebelum itu, zaman Rasulullah SAW, selepas saja haji, Nabi SAW letakkan Mu'adz bin Jabal di mana? Di Mekah. Orang lain semua balik, Mu'adz bin Jabal stay kat Mekah. Kenapa? Suruh jadi muallim kat situ, jadi pendakwah. Siapa-apa masalah, refer kepada Mu'adz bin Jabal. Padahal dia adalah governor di Yaman. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW percaya pada Mu'adz bin Jabal, keilmuan dia untuk mengajar orang-orang musyrikin di Mekah. Dan pastikan bahawa Rasulullah SAW utuskan Mu'adz bin Jabal seorang diri saja di Yaman. Bukan 10, 20, 30, 40 orang ikut dia. Satu orang saja pergi tabligh di mana? Di Yaman. Sebab apa? Sebab dia alim. Buat apa ramai-ramai kalau semua tak tahu? Baik satu yang tahu. Ini hujah. Dan selepas itu diikuti oleh Abu Musa al-Asy'ari diantar ke Yaman. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab, dia dijadikan governor di Syam menggantikan Abu Ubaidah. Dan beliau meninggal dunia kerana terserang wabak kolera. Di sini sebutkan kolera, tapi dalam bahasa Arabnya adalah ta'un. Ta'un tu tak semestinya kolera. Saya baca dalam kita pernah baca dalam Solihin, dia lebih pelik daripada kolera. Dia buat sampai biru-biru apa tu badannya dan seterusnya, macam-macam sampai kepada otak sampai boleh yang mati. Iaitu berlaku di mana? Di Syam. Dalam 3 hari dia meninggal dunia beberapa ratus ribu orang ketika bantarannya Mu'adz bin Jabal. Ada yang mengatakan tahun 17 Hijrah dalam usia 38 tahun saja. Masya-Allah. Radhiyallahu anhu. Dan dia pernah bertanya kepada Nabi SAW apa yang halal bagi lelaki terhadap isterinya yang sedang haid. Beliau menjawab, segala yang di atas kain. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dia mendhaifkannya. Dia berkata laisa biqawi, tidak kuat. Itu lafaz. Kalau kita nak bentangkan tentang sanad ini panjang lebar juga. Tetapi hadis ini telah kita, yakni makna seperti hadis ini telah kita baca belum? Dah kan? Dalam hadis Aisyah kemarin bahawa Rasulullah SAW memerintahkan isteri yang haid untuk apa? Pakai kain kan ada? Thumma yubashiruha, kemudian dia mendekati menggaulinya. Jadi hadis ini beza sikit daripada hadis sebelum ini. Hadis sebelum ini menunjukkan perbuatan Nabi SAW sahaja. Dia suruh Aisyah isterinya pakai kain ketika haid. Tetapi dalam hadis ini lain. Apa dia? Apa yang halal? Ada persoalan sini. Ada soal jawab. Apa yang halal bagi lelaki terhadap isterinya ketika haid? Maknanya yang halal ini lain pun haram lah. Jadi Nabi SAW kata yang di atas izar. Nabi tak kata macam kemarin, lakukan segala-galanya melainkan nikah. Kan ada? Jadi kalau ikut riwayat ini menunjukkan hukum pakai kain, yakni apa ni, bagi wanita yang haid baru boleh disetubuhi ataupun digaul oleh suaminya, hukumnya sunat ke wajib? Kalau ikut riwayat ini hukumnya dah wajib, dah bukan sunat lagi. Kalau hadis ni sahih, tapi hadis ini lemah. Antara sebab penyakit lemahnya ada beberapa ilah di sini. Yang pertama, ada inqita'. Orang sebelum Mu'adz itu tak bertemu dengan Mu'adz, jadi mengqati' dalam sanadnya. Dan dalam sanad dia juga ada seorang yang dhaif, Sa'ad, Abu Sa'id. Dan ada juga Baqiyah Ibn Walid, seorang mudallis. Dia siqah tapi dia mudallik. Jadi ada tiga penyakit kat sini. Jadi, sebab itu ulama menghubungkan hadis ni sebagai dhaif. Kalau sahih pun, maka kita kena kompromikan dengan ada hadis yang sahih bahawa yang hukumnya sunat sahaja. Hadis yang ke-140. Lagi sikit ni last lah. Berkata Imam Sanani dalam tafsirnya, andai penulis menggabungkan kedua hadis tersebut, maka lebih baik hadis ini dengan hadis Aisyah tadi. Terhenti ada sikit punya apa ni? Tidak tertib di sini. Dan masalah ini sudah dibahas sebelumnya dalam hadis dari Aisyah bahawa dia berkata, beliau menyuruhku dalam memakai kain. Hadis ke-140, wa an ummi Salamah radhiyallahu anha kanat an-nufasa'u taq'udu 'ala 'ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawma rawahu al-khamsah illa an-nasa'i wal-lafdhu li abi daud wa fi lafdhin lah wa lam ya'murha sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salati nifas wa sahahahu al-hakim. Yang maksudnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, biasanya wanita-wanita yang nifas pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, yakni tidak solat setelah nifasnya selama 40 hari. Hadis riwayatkan al-Khamsah kecuali An-Nasa'i. Al-Khamsah maknanya apa? Yang empat tu Abu Daud, At-Tirmizi, lagi An-Nasa'i dan Ibn Majah. Yang lima satu lagi apa? Ahmad lah. Betul tak? Tapi kecuali An-Nasa'i. Jadi semua dia melainkan An-Nasa'i. Ibn Majah ada, Tirmizi ada, Abu Daud ada, dan Imam Ahmad. Dan lafaz ini adalah lafaz Abu Daud. Dan di dalam lafaznya, dan Rasulullah SAW tidak menyuruhnya mengqada solat selama nifas. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Lihat nota kaki, hadis ini hasan sahih. Baik, tapi ada permasalahan tentang hukum hadis ini. Tafsir hadis. Sekelompok ulama menilai hadis tersebut dhaif. Terdiam. An-Nawawi mengatakan, sekelompok ulama fiqih mengatakan hadis ini lemah dan tidak boleh diterima. Tapi hadis ini mempunyai syahid, yakni saksi, iaitu hadis dalam Ibn Majah dari Anas. Perhatikan Anas, yang itu Ummu Salamah. Jadi hadis lainlah. Jadi dia syahid saksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqata lin nufasai 40 yawman illa an tara tuhra qabla dhalik. Beliau telah menetapkan waktu bagi para wanita yang nifas selama 40 hari kecuali jika dia melihat suci sebelum itu. Maksudnya kalau dia suci 30 hari tak kalah sah, dia mandi dan dia solat. Tapi kalau dia berterusan sampai 40 sampai 50, 40 je dah kena mandi dan dah kena solat. Yang lepas tu darah tu dikira sebagai apa? Darah istihadah. Dan bagi Al-Hakim, yang ni dalam riwayat Al-Hakim dari Uthman Ibn Abil As, satu lagi syahid, perhatikan sahabat yang lain, Rasulullah menetapkan masa bagi para wanita dalam nifasnya 40 hari. Hadis-hadis ini saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Lagi-lagi ada lafaz waqqata. Kalau ada nama waqqata, siapa yang tauqidkan, siapa yang tetapkan masanya? Mestilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tersebut juga menunjukkan bahawa darah yang keluar setelah melahirkan hukumnya berlanjutan sampai 40 hari. Selama itu wanita yang nifas tidak boleh solat dan puasa. Walaupun hadis itu tidak menjelaskan demikian, tapi dapat dipahami dari dalil lainnya. Hadis Anas memberikan pengertian bahawa wanita-wanita itu bila sudah melihat suci sebelum 40 hari, berarti dia telah suci, dan hal ini tidak ada batas minimalnya. Kalau dia bersuci ataupun darahnya berhenti sebelum 4 hari pun dah suci lah, dia kena solat dan boleh puasa. Kita dapati bahawa antara syahid yang ada ini dihukum oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala sebagai apa? Da'if jiddan. 433 tu hadis mana satu? Tak ada lah Oh, yang atas tu lah. Hadis Anas tu sangat lemah, hadis Ibn Majah. Sebab itu ada ulama menghukumkan bahawa bukan 40 hari. Untuk nifas itu paling lama dia bukan 40 hari. Kita tahu mazhab Syafi'i apa dia? Berapa hari untuk mazhab Syafi'i? Dia kata 60 hari. Apa pula dalil Imam Syafi'i? InsyaAllah kita akan tabung lepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita sedang baca hadis yang terakhir dalam kitab Al-Hayd. Kita hadis Abu Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa beliau mengkhabarkan tentang tempoh nifasnya wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanatin nufasa taq'udu ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman. Wanita-wanita yang nifas pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman beliau duduk tidak solat setelah nifasnya selama 40 hari. Baik, saya keterangkan ada dua masalah di sini. Yang pertama adalah kaitan dengan sanad hadis ini dikategorikan sebagai lemah oleh sebahagian ulama, dan juga berkaitan dengan zahir makna hadis ini bahawa mereka tidak solat secara mutlak selama 40 hari walaupun sudah bersih sebelumnya. Walaupun kita tahu bahawa ada riwayat lain yang mengatakan bahawa itu bukan tempoh yang mesti dilalui, tetapi dia adalah tempoh yang paling lama untuk nifas. Kalau darahnya berhenti sebelum itu, maka dia telah suci. Kalau bagaimanapun, pertama sekali adalah masalah sanad hadis ini. Secara ringkasnya, semua jalur untuk hadis ini datang daripada Ali bin Abil A'la, daripada Abi Sahal, daripada Massah Al-Azdiyah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan di bawah Ali bin Abil A'la itu adalah guru-guru siapa? Abu Dawud, guru Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan juga siapa? Imam Ahmad. Jadi bawah tu ada banyaklah, tapi nanti dia jumpa dekat sini juga. Nah, yang ni dengan lafaz ini daripada Ummu Salamah. Ini je yang ada. Jadi apa penyakit, apa yang menyebabkan hadis ini dihukumkan lemah oleh sebagian ulama adalah disebabkan perawi yang bernama Massah Al-Azdiyah. Dia beliau dihukumkan sebagai majhul ain oleh Ibn Hazm. Mereka tidak dikenali. Bukan tak kenal, tak tahu namanya. Kita dah terangkan banyak kali istilah fiqah, istilah apa ni hadis majhul ni tak semestinya. Bukan maknanya majhul tak tahu namanya, tak tahu nama bapanya, tapi tak tahu hal riwayatnya. Kerana sedikit sangat riwayat hadisnya dinamakan majhul. Kalau tak kenal langsung namanya, maka tak sebut terus nama. Dia akan kata Abi Sahal daripada seorang wanita ke, daripada seorang wanita Azdiyah ke, itu dinamakan mubham, tak disebutkan nama. Lagi teruk daripada majhul. Betul tak? Jadi majhul ni tahu lama tapi pun tak ada faedah juga. Sebab apa? Sikit sangat riwayat. Dan ini dikategorikan sebagai penyakit yang parah dalam ilmu hadis. Tak dikenal pun parah. Sebab syarat, syarat sahnya hadis, tapi ingat lagi, yang pertama bersambung sanad, yang kedua perawinya mesti dipercayai. Jadi kalau nak dipercayai, kita nak kena tahu lah perawi tersebut. Kita kena tahu riwayat-riwayatnya sampai kan kita boleh hukumkan semua riwayat dia bagus, hafalan dia bagus. Macam mana awak nak tahu hafalan seseorang kalau dia tak riwayatkan melainkan satu hadis atau dua hadis? Betul tak? Macam orang cuma hafal Fatihah je, awak kata hafalan dia bagus. Siapa orang hafal Fatihah? Saya kata tak? Jadi mestilah dia dah baca banyak, dia dah hafal banyak, bolehlah. Begitu juga dengan hadis. Saya kata tak? Nah. Jadi oleh kerana kita tak tahu keadaan dia, bukan tak semestinya hafalan bagus. Mungkin dah hafalan bagus, tapi satu je riwayat kita tak dapat pastikan. Jadi dia kategori yang tidak thiqah, tidak boleh dipercayai. Maknanya tidak boleh dihukumkan sebagai thiqah lah. Majhul ain. Dan selain daripada itu, majhul juga maknanya tidak boleh juga hafalan yang tidak diketahui. Begitu juga kesalehannya juga tidak diketahui, tidak boleh dipastikan. Itu majhul ain. Dan rasanya mereka bersandarkan kepada kata-kata Al-Imam Al-Bukhari terhadap perawi ini, bahawa aku tidak tahu untuk masah selain hadis ini. Maknanya dia cuma riwayatkan satu hadis. Bukhari kalau kata aku tidak tahu melainkan hadis ini je, maknanya agak-agak ada tak? Ada orang lain tahu tak? Imam Bukhari kalau dah cakap macam ini, maknanya dia dah apa? Dia dah cover, dia dah research, dia dah cari sana sini. Eh, tapi kalau orang zaman kita ni, ustaz-ustaz, aku tak tahu, aku tak tahu, biasanya ada juga kadang-kadang. Dia punya ilmu bukan ada baca semua tu lah, kau komputer kepala dia. Nah, tapi di Imam Bukhari, sampaikan ada ulama mengata hadis yang tidak diketahui oleh Bukhari laisa bihadis, bukan hadis. Walaupun orang riwayatkan, tapi ni Bukhari tak tahu, maknanya ni bukan hadis. Ha, macam itu kedudukan dia. Pakar. Dan satu perkara, Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah juga dikatakan tentang beliau seperti ini. Hadis yang tidak diketahui oleh Ibn Taymiyyah bukan hadis. Yang ni pada zaman dia, ulama-ulama hadis anggap hafalan dia begitu hebat, iaitu Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Tapi ulama macam mana pun, kalau kita ada hujah, kita ada hujah, maknanya apa? Kita ada riwayat dengan sanad, ada hadis lain, maka kita nak taklid juga Imam Bukhari, tak boleh lah kan. Jadi macam mana pun dia manusia, mungkin dia terlepas ke dan seterusnya. Tapi selagi tak ada, maknanya dia hujah bahawa perawi ini tak meriwayatkan melainkan satu hadis ini. Jadi macam mana nak hukumkan dia? Dipercayai macam mana nak hukumkan hafalan ni? Okay. Jadi begitu juga dihukum oleh Ibn Hajar, dia adalah majhulul hal, tak diketahui keadaannya. Jadi sebenarnya kalau macam ini, dia majhul ain lah juga. Sebab ada sikit sangat riwayat, majhul ain maknanya kurang daripada dua riwayat. Dan tak ada orang yang sahihkan, mentiqahkan beliau. Dan kata, oh yang akhir tu adalah Daruqutni. Ini adalah Daruqutni. Tidak boleh ataupun tidak berdiri hujah dengannya. Maksudnya tak boleh pakai ya. Senang cakap, tak boleh jadi sahih lah hadis ni. Walaupun hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan, menghasan sahihkan hadis ini? Tentu bukan daripada jalur ini, mesti daripada apa? Jalur-jalur lain lah, iaitu syawahid yang disebutkan di sini, sebahagian daripadanya. Syawahid banyak hadis lain yang hampir semakna dengannya. Nah, antaranya yang disebutkan di sini ada juga yang lemah sangat. Ada hadis daripada Abu Darda, saya ambil ringkas, dia tak tulis lagi. Dan dalam sanadnya Abu Darda ada sanad seperti ini. Saya minta maaf, ada hadis seperti ini maknanya. Tetapi di dalam sanadnya ada Al-Ala Ibn Kathir matruk. Jadi macam mana? Ada hadis, ada perawi matruk. Jadi lemah sangat. Lemah sangat boleh menyaksikan tak? Kita katakan hadis lemah sangat, tak boleh dikuatkan. Kemudian ada hadis Mu'az yang lain, tapi diriwayatkan oleh Ibn Adi dengan lafaz lain, iaitu nifas, tidak ada nifas lebih daripada 40 hari dan suaminya tidak boleh mendatanginya melainkan selepas 40 hari. Dan sanad ni juga teruk sebab ada Muhammad bin Sa'id Al-Maslub. Maslub tu makna yang kena salib. Kena salib kerana dia apa ni, pembohong besar jendik. Macam gitu punya sanad habilah au muttaham. Dan ada sanad daripada Anas yang tadi itu, dan itu telah diterangkan dhaif jiddan sebab ada kazzab, ada pembohong kat situ. Ibn Kharash Ibn Kharash mengatakan ada perawi di situ yang kazzab. Dan juga hadis Osman Ibn Abil As yang ada dalam kitab kita ni. Hadis ni daripada Hasan Al-Basri daripada Osman. Tapi Hasan Al-Basri tidak berjumpa dengan Osman. Jadi dia mengkotek. Jadi yang benar dia, yang masyhur, dia mauquf sampai kepada Osman Ibn Abil As yang ni. Yang 434. Ada juga jalur daripada daripada syahid daripada Abdullah bin Amr. Dan sanad dia juga wahin. Ada Amr bin Husain Al-Luqairi. Nah, ada yang menuduh dia sebagai kazzab, ada yang mengatakan dia masruk. Maknanya semua ada, banyak tu syahid dia, saksi dia, tapi lemah, sangat lemah. Dan begitu juga daripada Aisyah dengan makna bahawa tempoh nifas adalah 40 hari. Jadi hadis ini juga dhaif jiddan. Ada orang yang dituduh sebagai pendusta, mungkarul hadis. Nah. Dan ada riwayat daripada Umar. Begitu juga dalam sanadnya ada Jabir Al-Ju'fi. Dia adalah seorang yang dhaif. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kullu hadhihi al-ahadith dhaifah, dha'afaha al-huffaz. Semua hadis-hadis ini lemah, dilemahkan oleh huffaz. Tapi bukan dekat dalam kitab ni, di dalam kitab lain. Imam Nawawi ada kitab lain Al-Khulasah. Yang paling sahih, riwayat yang paling sahih dalam bab ini bukan hadis, tapi asar daripada Ibn Abbas, bahawa beliau telah berkata, tumsiku nufasa'u 'anil salah 40 yawma. Dia berkata seorang yang nifas itu menahan diri daripada solat selama 40 hari. Rijaluhu thiqat. Dan dia adalah yang paling sahih dalam bab ini. Yang ini terhenti kepada Ibn Abbas. Jadi walau bagaimana pun, selepas ini kita akan bahaskan tentang hukum tempoh nifas yang paling lama. Adapun yang paling sekejap, berapa hari? Ha? Berapa hari? Satu hari. Jawabnya tidak ada hadnya. Kalaulah wanita yang melahirkan tu tak nampak darah pun, kalau tak nampak darah, awak nak hukum dia sebagai nifas tak? Apa makna nifas? Darah. Darah yang keluar disebabkan melahirkan. Kalau tak keluar darah apa-apa, macam mana nak hukum dia sebagai nifas? Jadi wajib tak dia mandi yang tak keluar darah pun? Jawabnya tak payah mandi. Apa salah nak mandi? Yang keluar tu apa? Darah yang keluar tu. Sekarang keluar apa? Kalau melahirkan keluar apa? Anak. Anak tu najis ke? Tapi ada yang mengatakan, tapi dia kan asal dia darah. Alah, tak payah juga. Jadi macam mana pun mesti mandi juga, walaupun tak keluar darah. Apa nak jawab? Apa nak jawab? Itu dulu dia darah. Sekarang dia dah jadi orang. Jadi mana awak boleh hukumkan sesuatu yang apa ni, suatu keadaan dahulu? Kita kena hukumkan yang sekarang-sekarang. Manusia semua bersih, tahir. Semua anak suci, paling bersih itulah anak tu. Betul tak? Kita tak tahu. Betul. Jadi yang benar dalam masalah ni, kalau tak keluar darah nifas, tak ada keluar apa-apa darah, maka dia bersih. Dia tak perlu mandi kalau dia nak. Dia tinggal kat wuduk je. Lepas tu dia solat. Tapi ada tak orang macam itu? Itu nak kena carilah dekat majalah-majalah ajaib ke apa. Katanya ada zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita macam itu, dan dia digelar sebagai Zatu Jufuf. Jadi wanita yang tidak keluar darah, yang kering. Ini ketika melahirkan. Tapi itu dipertikai kan? Baik, jadi yang pertama sekali dalam bab ini adalah definisi nifas. Apa definisi nifas? Darah yang keluar disebabkan melahirkan. Sama ada selepas ataupun sebelum atau sedang. Jadi kalau ada air keluar, darah keluar ketika nak melahirkan pun sudah dikira nifas. Sebab dikeluar tak ada sebab lain melainkan apa? Melainkan kerana melahirkan, sebab wiladah. Boleh? Ketika, jadi takkanlah tengah teran-teran-teran awak nak suruh dia solat. Ya ke tidak? Kadang sampai 10 jam, 12 jam maghrib solat apa, isyak, mungkin sampai apa ni, zuhur, asar. Jadi kita katakan dah keluar air, dah keluar darah, dah tak payah lagi. Dah tak ada. Itu ada termasuk apa ni? Hukum nifas. Baik, yang kita bahaskan biasanya adalah yang selepas itu. Selepas melahirkan, anak dah keluar, dah nangis, dah apa semuanya, darah akan keluar biasanya. Selalunya lama. Selalunya lama. Biasanya lagi lama daripada darah. Darah haid. Dan itulah bilin-bilin kata orang tu daripada apa ni? Daripada dalam apa ni, rahimnya. Tak dibersihkan. Nah. Jadi hukumnya nifas, hukumnya seperti darah haid. Yang ini tak boleh solat, apa semua tak boleh semua, sama juga tak boleh bersatu dengan suami dan seterusnya. Nah, cuma apakah atau berapa lamakah tempohnya yang paling lama? Setelah kita katakan tidak ada tempoh untuk paling sedikit. Jadi di sini yang ada dalam riwayat adalah riwayat yang mengatakan dia selama 40 hari. Beberapa ulama telah beramal dengan hadis ini. Antaranya mazhab Hanbali yang masyhur dan masyayikh-masyayikh kita juga beramal dengan hadis ini. Apalagi mereka mensahihkan hadis ini. Boleh? Jadi mereka katakan 40 hari, kalau keluar lagi itu semua dianggap sebagai darah istihadhah. Sampai dia 40 hari hendaklah dia mandi, dia bersihkan diri dia, kemudian dia akan solat. Dan kalau dah apa ni wajibnya puasa Ramadan, hendaklah dia berpuasa, beramal dengan hadis ini. Tapi mazhab lain mereka mempunyai pendapat lain. Mereka kata oleh kerana hadis ini tidak sahih, jadi kita tak nak gunakanlah hadis ni. Jadi nak gunakan apa? Kita gunakan asalnya seorang yang masih keluar darah, asal dia masih nifas. Bila dia dah berhenti, barulah kita katakan berhenti. Jadi berapa lama? Jadi tak semestinya 40 hari. Mungkin lebih, mungkin kurang je lah kan. Tapi kita cakap paling banyak berapa. Jadi kita kata kita lihat kepada yang wujud. Kita lihat, kita tanya wanita-wanita. Paling lama wanita kat kampung-kampung ni semua nifas berapa lama? Itu yang dilakukan oleh ulama. Imam Syafi'i buat macam itu, Imam Malik buat macam itu, mazhab Hanifah dan ulama-ulama lain semua tanya, berapa lama wanita nifas paling lama? Jadi Imam Syafi'i dapati bahawa paling lama adalah 60 hari. Tak ada orang kata dia pernah nifas lebih daripada 60 hari. So dia kata yang paling lama nifas adalah 60 hari. Faham? Jadi bukan kerana dia tolak hadis ini, kerana walaupun sahih dia tolak, disebabkan apa? Hadis ini pada dia tidak sahih. Setelah kita terangkan, ada penyakit pada hadis. Jadi ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Tak pentinglah itu semuanya. Jadi asalkan masih ada lagi darahnya, maka dikatakan masih laginya nifas. Tapi sekarang boleh tak orang kata? Tapi ada yang 100 hari ustaz. Kita boleh kata 100 hari. Macam betul lah, macam boleh. Tapi kata ulama sekarang dah tak boleh lagi. Kita tak boleh hukum ataupun tambah-tambah atau ubah-ubah hukum. Walaupun mungkinnya ada daripada sudut apa ni wujudnya orang yang haid lebih atau tambah nifas lebih daripada 60 hari, disebabkan apa? Ulama zaman itu mereka telah kaji. Dan ini bukan kat satu tempat aja, negeri Islam mereka telah, yakni ulama di berata negara Islam telah buat kajian. Paling lama mereka dapat 60 hari. Saya rasa ada yang kata 70 ataupun 80 hari. Jadi tak sepatutnya orang-orang selepas mereka adalah ulama-ulama yang dah buat kajian, jadi kita tak boleh datang dan kita buat pendapat baru. Sebab orang nak kata 60 ke, orang nak kata 40 ke, masih boleh lagi. Sebab masih ada pendapat ulama. Jadi yang penting di sini khilaf beramal dengan salah satu daripada pendapat-pendapat ini dibolehkan. Siapa yang menganggap bahawa hadis ini boleh sahih ataupun dia katakan lebih baik kita amalkan dengan hadis ini, kalau dia tak sahih pun adalah kata-kata Ibnu Abbas, betul lah, seorang sahabat, lebih baik kita amal dengan pendapat beliau. Jadi mereka mesti kata apa? Bila 40 hari aja mesti mandi walaupun keluar darah selepas itu. Kemudian kalau darah masih keluar lagi, di sini kata ulama tak semestinya darah itu kita anggap sebagai darah istihadah. Kita kena lihat adakah darah itu keluar pada waktu adat dia, yang ni sebelum dia bersalin. Time macam gitu, taruhlah dia melahir, dia punya nifas tu berhenti, taruhlah 15 hari bulan. Selalu dia 15-16 hari bulan tu dia datang haid tak? Kalau datang haid time yang sama, maka mereka menghukumkan sebagai apa ni, darah itu bukan darah istihadah tapi darah haid. Ha, jadi tunggu sampai biasa. Kalau over lebih daripada itu juga, ha, baru mereka anggap sebagai darah istihadah. Begitu juga dengan orang yang berpendapat 60 hari. Mana yang rajin? 40 ke 60? Bukan main-main teka-teka nombor je kan? Ini antara perkara yang bermasalah. Kalau hadis ni sahih dah selamat dah kita. Kita akan beramal dengan hadis ini. Scientifically macam mana? Boleh tak kita pakai sains dalam ni? Saya rasa boleh. Siapa boleh nak kaji ke apa tentang hal ini? Ha, minggu depan boleh kongsi. Saya serius ni. Ha, nak tahu juga. Baik, kemudian satu permasalahan lagi walaupun tak ada dalam hadis adalah berkaitan dengan wanita yang hamil. Apakah dia keluar darah haid ataupun tidak? Tapi wanita hamil ada keluar darah tak? Saya kata ramai wanita yang hamil keluar darah. Tapi sekarang nak katakan pada dia, ini dah keluar darah ni, ini kira haid, jadi kamu tak boleh solat, kamu tak boleh puasa. Jadi kalau keluar darah, darah ni darah apa? Jadi ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama mengatakan semua darah yang keluar apabila orang itu hamil, wanita itu hamil, bukan darah haid, tapi darah fasad, darah rusak. Nak kata istihadah pun bukan. Ada sesuatu yang tak kena kat dalam perutnya, jadi dia keluar darah, darah ini dianggap darah. Tapi hukumnya samalah macam darah istihadah. Jadi tetap dia kena bersihkan dan dia solat macam orang istihadah. Kenapa mereka berpendapat demikian? Sebabnya dalam masalah nikah, masalah cerai, ada satu bab namanya bab iddah. Tahu iddah? Yang ini tempoh yang perlu ditunggu oleh wanita yang telah diceraikan baru boleh dia bernikah lagi. Okey tidak? Nah. Jadi ada tiga keadaan wanita yang diceraikan. Yang pertama, wanita yang haid. Wanita yang haid. Jadi kalau wanita tu haid, maka dia mesti tunggu tempoh sampai 3 kali haid. 3 kali haid. Yang ni satu haid, lepas tu bersih, lepas satu haid lagi, bersih lagi, lepas satu haid lagi, habis, maka ketika itu barulah dia boleh bernikah dengan lelaki lain. Ketika itu kalau suami dia belum rujuk lagi, maka mereka kena buat akad yang baru. Buat walimah yang baru, mahar yang baru, segala-galanya baru. Ha. Boleh? Kata ulama, tujuannya apa? Kenapa nak tunggu sampai 3 kali haid? Sebab nak pastikan bahawa rahimnya telah bersih. Mana dah tahu persatuan persetubuhan dengan suaminya sebelum diceraikan tu, mungkin ada melekat ke apa, mungkin first haid tak nampak lagi. Second, third, kasih pasti betul tak ada bersih, ha, barulah dia boleh berkahwin dengan lelaki lain. Jadi tak ada bercampurnya nasab keturunan. Ya kan? Nah. Kemudian wanita yang kedua yang diceraikan adalah wanita yang diceraikan ketika hamil. Baik, dia sedang hamil. Jadi kalau wanita yang hamil, berapa lama dia nak ada tunggu? Adakah digunakan haid? Ulama ijma' tidak gunakan haid. Sebab Quran kata jangan gunakan haid, tapi hatta yadha'na hamlahunna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Dan orang-orang wanita-wanita yang hamil maka ajal mereka bukan ajal mati dia, tapi apa? Dia punya tempoh iddah dia. Ajal tu maknanya tempoh. Adalah apabila dia melahirkan. Jadi dia melahirkan, terus dia kira apa ni? Dia dah kira lepas daripada iddah. Nak nikah dengan lelaki lain boleh. Sebab apa? Confirm tak dah keluar tu, tak ada lagi lah. Ya ke tidak? Tak ada lagi dalam rahim. Jadi kata ulama, ini menunjukkan bahawa wanita yang hamil tak boleh ada, tak boleh ada haid. Ha, itu dalil mereka. Dan wanita jenis yang ketiga yang diceraikan, yang tidak hamil dan tidak haid. Macam mana tu? Yang sama ada belum pernah haid ataupun dah tak boleh haid lagi. Sama ada muda sangat ataupun dah tua sangat. Kesian. Muda sangat pun dah kena cerai, tua sangat pun kena cerai. Dan ni dalil bahawa boleh berikan dengan wanita yang belum haid pada dalam Quran. Cuma jangan bersatu dengan dia sampai boleh dinikahi. Itu je, itu perbezaannya. Tapi orang yang nak protect women's right, dia tak faham hukum Islam tentang hal ini. Bukan maknanya boleh bernikah dia walaupun dia budak kecil lagi 6 tahun 7 tahun, tak maknanya boleh bersatu dengan isteri yang belum baligh, belum boleh disetubuh. Sebab tak, Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah waktu yang sangat muda dalam riwayat sahih 6 tahun, tapi dia disetubuh dengan dia selepas itu 9 tahun. Alah kau lihat. Jadi ketika itu mereka menggunakan standard punya iddah, iaitu 3 bulan. Dia tak boleh pakai haid sebab dia tak keluar haid, dan dia tak boleh pakai hamil, dia tak hamil. Jadi dia pakai 3 bulan. 3 bulan lepas diceraikan aja, maka selesailah iddahnya. Boleh. Jadi itu hujah bagi mereka yang mengatakan wanita yang hamil kalau keluar darah itu bukan darah haid. Dan mereka ada asar-asar lain. Ada asar lain. Tak ada hadis lah, tapi ada asar. Ada ulama yang mensahihkannya. Baik, pendapat yang kedua mengatakan darah yang keluar ketika wanita itu hamil ada dua keadaan. Yang pertama, dia keluar pada awal-awal kehamilan. Kalau dia keluar pada awal-awal kehamilan, biasanya nanti mereka kata lihat sifat darah tersebut. Ada tak tanda-tanda bahawa dia sama dengan darah haid yang biasa keluar? Jika didapati bahawa sifat dia seperti darah haid yang biasa keluar, ini lagi-lagi awal-awal hamil, bulan kedua, bulan ketiga contohnya kan. Jadi mereka kata hukumnya tetap darah haid. Jadi tak boleh solat, tak boleh puasa. Jadi mereka gunakan apa sekarang ni? Wujudnya darah tersebut dan sifat-sifatnya. Jadi darahnya sifat darah haid, dia macam mana? Kita hukumkanlah dia sebagai darah haid. Tapi kalaulah darah itu keluar pada akhir-akhir kehamilan, dah 8 bulan keluar darah, biasanya pun kalau keluar, dia tak akan keluar macam darah haid yang hitam dan seterusnya, dengan macam-macam, dengan dia sakit dia lagi apa, dengan tebalnya, dengan warnanya. Jadi kata mereka biasanya yang itu bukan lagi darah haid, dia tak ada sifat haid. Jadi itu adalah darah fasad ataupun darah istihadah. Dan berkaitan dengan tempoh iddah yang dijadikan hujah bagi ulama yang pertama, mereka menjawab walaupun kita hukumkan darah ini darah haid, tetap kita tak boleh hukumkan dia dalam bab iddah. Faham? Jadi walaupun darah haid, tak bermakna kita hukum ikut haid. Bila dia hamil je, kita tetap hukumkan dia sebagai wanita hamil, iaitu iddah dia sampailah dia melahirkan. Jadi akhirnya tak ada apa, tak ada menyalahi apa-apa hukum kat sini. Kita hukumkan dia haid sebab dia ada sifat haid, iddah dia tetaplah apabila dia melahirkan. Dan inilah pendapat yang rajih insya-Allah. Jadi lihat kepada jenis darahnya. Baik, jadi itulah yang ada dalam hal ini. Ada beberapa soalan, kita akan jawab beberapa soalan kat sini. Nanti insyaAllah minggu depan kita akan bahaskan tentang masalah-masalah fikir berkaitan dengan haid. Soalan pertama ni, bolehkah kita menderma darah? Melekat terus. Bolehkah kita menderma darah? Nak derma darah pada siapa? Dracula atau pada siapa? Nak kasi lintah makan ke apa? Jadi saya rasa jawabnya ada keperluan lah. Untuk menyelamatkan orang yang dalam bahaya, betul tak? Yang perlukan darah manusia. Jadi kalau dah tak ada jalan lain, melainkan nak dia boleh hidup, kalau kita dermakan sebahagian darah kita, dan kita bila derma darah, tak ada kita pula nak kena apa? Orang derma darah untuk kita balik. Jadi memang tak memudaratkan kita. Permasalahan ini kira sekarang ni dah tak ada khilaf, dibolehkan. Tapi pada awal-awal isu medical ni berlaku 40 tahun dahulu, sekarang ni dibahaskan di Universiti Madinah tu, ada dibahaskan oleh sebagian ulama, dan mereka mengatakan dibolehkan walaupun asalnya darah itu najis. Jelah darah tu, darah tu banyak punya, satu pin kan tu dan masuk. Jadi ini adalah darurat. Bagaimana bangkai boleh dimakan dalam keadaan darurat, begitu juga yang ini. Bezanya darah ni kalau kita dermakan, bukan maknanya sampai bila-bila kita kurang darah je. Tak kan? Lagi sekejap aja kita makan coklat, nanti dia kasi susu lagi sikit kan? Wah, sedap. Nanti darah tu datang, dapat balik. Jadi tu perbezaan. Sebab tu lama kata boleh. Tapi kalau orang nak mata, kita kasi dia sebiji mata, boleh? Ha? Boleh tumbuh ke mata tu balik lepas makan biskut dengan minum susu? Sebab tu ulama kata tak boleh. Walaupun apa ni, tak memudaratkan kita. Taruhlah tak memudaratkan kita, kata kita satu mata dah cukup. Kalau orang nak cakap macam itulah. Dah lah, saya tak payah jawab pasal ginjal, dia cerita lain. Tak ada orang kata kita tak perlu dua ginjal, kita perlu satu je, betul ke? Ha? Tak perlu sampai bila-bila, tak perlu. Tak perlu buat apa ada eh? Buat apa ada satu? Kira ekstra buat susah je. Bukan senang nak buat ginjal ni. Tak boleh buat ginjal, Allah dia ciptakan. Kalau boleh, dah lama orang pasang satu ginjal artificial. Saya rasa kan perlu tu sebenarnya. Kadang-kadang ada orang dua pun tak cukup. Nasib baik tak ada dilahirkan dengan 3-4 ginjal. Jadi sebenarnya ni semua penyakit. Setiap penyakit sebenarnya ada ubatnya. Tapi kadang-kadang ada ubat yang diketahui ubatnya, ada yang tidak diketahui. Tapi pasti ada ubatnya. Cuma sekarang belum tahu. Mereka cuma tahu yang ini. Jadi siapa yang sabar mengelakkan syubhat pada raya lah. Bagaimana sekiranya melahirkan melalui operation, potong perutnya, caesarean? Macam mana nifasnya? Jadi kalau namanya melahirkan, keluar anak, betul? Betul kan? Keluar darah tak agak-agak kalau potong dari perut? Saya rasa lagi banyak darah. Cuma darah je mungkin. Saya nak tanya, keluar darah daripada kemaluan ke keluar daripada perut je? Saya rasa keluar dulu kan? Macam mana pun? Lelaki tak tahulah. Mana lah tahu. Saya rasa keluar dua-dua. Saya macam teringat ada orang cakap dengan saya, dua-dua. Hatta kalau kita apa macam keguguran pun, dia keluar dua-dua. Keluar dua-dua. Keluar dua-dua. Kalau ada keluar dua, confirm dia ni nifas. Jadi tunggu sampai dia berhenti. 40 hari ke paling lama ke 60 hari. Tapi isu yang lebih kritikal adalah kalau menggugurkan 4-5 bulan lepas tu gugur, keguguran, bukan sengaja gugurkan. Nah, jadi adakah darah yang keluar tu nifas ke bukan? Sekali lagi balik kepada definisi nifas. Darahnya bukan sebarang darah, tapi darah disebabkan melahirkan wiladah. Adakah ini satu wiladah? Kalau kita boleh hukumkan keguguran tu satu kelahiran, maka dia nifas. Kalau bukan, maka bukan. Jadi macam mana kita nak hukumkan? Darah yang keluar disebabkan keguguran 4 bulan, 5 bulan, 3 bulan, adakah ini nifas ataupun tidak? Boleh solat ke tak boleh? Ha? Jadi nak hukumkan dia sebagai kelahiran, macam mana kita nak tentukan? Lihat fuqaha bagaimana mereka menyelesaikan masalah kita ni. Kelahiran maknanya melahirkan satu anak. Of course lah, kelahiran biasanya dia sampai hidup. Dan wiladah maksudnya keluar anak. Jadi anak tu manusia kan, betul lah? Manusia. Jadi mereka katakan walaupun keluar tu tak hidup, dia tak mudarat. Maknanya kalau kita melahirkan cukup bulan apa semua, tapi meninggal dunia na'udzubillah, tetap kalau keluar darah nifas juga kan. Okay. Jadi maknanya yang menentukan dia wiladah ke bukan, kelahiran ke bukan, adalah dia punya apa yang dikeluarkan. Kalau dia keluar daging, tak ada rupa bentuk orang pun, tak ada rupa bentuk orang sikit pun, gumpal daging atau kecai-kecai dan sebagainya, adakah ini satu kelahiran? Bukan. Jadi kerana itu darah yang keluar tu bukan nifas. Ini biasa pada awal-awal kehamilan sangat. Tapi kalau yang keluar tu ada sikit bentuk manusia, ada sikit bentuk manusia, kita tak syaratkan yang komplit lah. Sebab memang belum cukup bulan, pasti cacat ataupun kurang sifatnya. Jadi taruhlah dah nampak sikit kepala, cukup lah. Ataupun dah ada macam bentuk kepala sikit, kaki ke, ataupun walaupun ada bentuk orang, bukan setakat darah aja, dah cukup kita namakan dia ni adalah wiladah. Yang nanti soal yang kurang, tapi hukumnya tetap wiladah. Oleh kerana itu darah yang keluar tetap dinamakan nifas. Kemudian yang keluar tu juga, oleh kerana kita dah anggap sebagai apa ni, kurang, jadi kita apa? Kita tanam juga, kita solatkan dia juga. Boleh ni? Biasanya tu selepas 4 bulan lah. Baru ada. Itu faedahnya kita belajar, kita tahu dalil. Baik, ini dua soalan. Soalan ini soalan favorite. Apakah dibolehkan sedekah Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal? Ada khilaf di kalangan ulama. Kita kena cakap secara akademik ya. Di kalangan ulama daripada dulu lagi ada khilaf berkaitan sedekahkan Al-Fatihah. Adapun mazhab Syafi'i mengharamkan atau tidak membolehkan sedekah Al-Fatihah, sebabnya kata mereka pahala Al-Fatihah atau pahala sedekah apa-apa amalan selain yang dalam hadis semuanya tidak sampai. Jadi kalau tak sampai, buat apa kita buat? Nah, dan tak sah. Sebagian ulama lain membolehkannya, antaranya mazhab Maliki, mereka membolehkannya sebab mereka kata sampai. Dan mereka ada dalil mereka, antaranya hadis-hadis yang membolehkan seseorang itu puasakan untuk orang yang telah meninggal dunia, hajikan untuk orang meninggal dunia. Jadi mereka katakan kalau boleh puasakan, boleh solatkan, kiaskanlah apa-apa juga termasuk Quran. Jadi hujah mereka tak ada lain dengan Quran. Adapun hadis spesifik, Nabi kata boleh baca, sedekahkan Quran, tak ada punya. Yang ada itu. Jadi kalau demikianlah, kita kena kembali kepada asal. Asal satu ibadat. Ini ibadat ke bukan? Ini sedekahkan Fatihah ke sedekah Quran? Ibadat. Asal ibadat tauqifi. Maknanya mesti terhenti, mesti tunggu ada dalil ke tidak secara spesifik. Dia tak boleh kias-kias sembarangan. Jadi oleh kerana itu kita katakan tak boleh asalnya, tidak sampai, dan ada satu bid'ah. Apalagi kita tak jumpa Nabi SAW melakukannya dan sahabat-sahabat tidak melakukannya. Baik. Melainkan yang ada dalil. Yang ada dalilnya, haji bolehlah, puasa bolehlah, sedekah bolehlah, doa boleh saja. Yang tak ada dalilnya, asalnya tidak dibolehkan. Dan itu yang tepat dalam masalah ini. Ini baru sedekah free of charge. Kemudian dia baca Fatihah, free of charge disedekahkan. Tapi kalau bukan free of charge, kau nak aku sedekahkan Fatihah, kasih aku upah. Aku khatam dengan Quran pun boleh untuk kau. Satu kali khatam, 100-500 dolar. Aku akan sedekahkan satu Quran untuk kau punya arwah. Itu tak ada ulama kata boleh. Itu dah cerita lain. Mazhab yang bolehkan pun kata tak boleh Fatihah. Dia kata, dah lah tak sah. Tak sampai. Nak tahu kenapa? Nak tahu apa? Tak sah pasal dia ambil makan dengan sesuatu yang tak boleh diambil. Dia makan dengan batil. Mana boleh buat ibadat, ambil duit. Dan kenapa tak sampai? Sebab tak sampai. Sebab dia buat tak ikhlas. Mereka tak sampai. Takkan sampai tu. Tapi mereka akan buat satu hilal lah. Dia baca ikhlas. 500 ni bukan untuk kerana itu. Ni untuk derma. Itu dia. Mesti cakap macam tu. Derma kufas dia ke, derma madrasah dia ke. Ada je dia mencerita kan. Jadi sebab tu tak ada sesuatu yang betul-betul haram yang jelas, betul-betul halal jelas. Zaman kita, zaman dah rusak ni, mesti ada campur aduk. Orang kita ni kalau tak ikut Yahudi, siapa lagi nak ikut? Sebab tu Allah SWT kata wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan hak dengan yang batil dan kamu sembunyikan yang hak dengan kamu mengetahui. Wallahu a'lam mereka apa mereka punya ni, tapi untuk kita tidak dibolehkan. Nah. Tapi kalau yang sedekahkan fatihah tu anak kepada yang arwah tu, buat apa dia nak sedekahkan fatihah? Kalau kita nak cerita lagi kenapa tak dibolehkan lagi panjang tau sebenarnya. Sampai lagi setengah jam. Allah SWT, Rasulullah SAW dah kata apa? Semua amalan anak Adam itu terputus apabila dia mati, semua itu terputus melainkan tiga kan, antaranya sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga doa anak yang saleh. Jadi Nabi dah kata doa anak saleh mesti sampai punya. Kenapa awak tak nak doa kan? Apa awak nak sebenarnya untuk arwah tu? Apa awak nak? Awak nak supaya dia diampunkan dosanya kalau dia berdosa, betul tak? Awak nak kalau dia dah diampunkan dosanya untuk dinaikkan darajatnya. Doa sudahlah, apa tak mau doa? Kenapa nak buat sesuatu yang belum clear lagi, yang belum pasti lagi? Ini benar raib, mana awak tahu sampai tak sampai? Kenapa awak nak gamble? Kenapa tak nak buat yang jelas yang Rasulullah SAW suruh? Maknanya Nabi SAW suruh ke tak suruh tu? Suruh tu. Sedekah jariah tu disuruh. Wakaf lah untuk anak, untuk arwahnya. Wakaf ni ceglap ni, dah nak minta wakaf, pergi kasih wakaf. Satu batu, satu simen ke apa. Harap jangan bola pelaku apa-apa lagi, sudah lah. Wakaf kan. Wakaf kapet, wakaf apa semua. Pasti dimanfaatkan, pasti tidak terputus. Betul tak? Begitu juga dengan ilmu. Ilmu dah tak ada hal lah. Ilmu dah tak boleh itu seseorang punya ilmu. Kemudian yang ada tinggal lah doa. Dia doakan. Kenapa dia nak sedekah? Ya? Kita dah katakan antara batil atau antara dalil batilnya ataupun salahnya pendapat yang membolehkan sedekah apapun juga amalan ni. Pahala ni siapa punya? Allah punya. Allah kasih. Adakah pasti awak baca tu awak dapat 10 pahala untuk satu huruf? Pasti ke dapat? Tapi janji kan dapat? Janji dapat. Tapi mesti dapat? Dah dapat belum? Saya janji saya nak kasih awak buku ni, saya nak kasih handphone ni. Baik, lepas tu saya keluar, awak tutup. Mana Ustaz handphone je? Saya baru janji, saya tak kasih pun. Awak dah terima tu cerita lain. Baik, sekarang awak belum terima lagi janji tu. Boleh tak awak nak kasih orang lain? Ni macam orang miskin. Baik, ada orang kaya datang, kesian lah kau minta sedekah ni. Baik, aku akan kasih kau nanti $1,000. Lepas tu orang miskin tu pun dah happy. Aku dah kaya dah. Aku akan tinggalkan kerja aku ni. Sekali dia jalan, dia jumpa lagi satu orang miskin. Dia kata, baik, aku akan kasih kau $500. Pasal dia dah ada 1,000, dia kasih 500 lah sebaru. Boleh tak? Orang yang diberikan yang kedua tu tuntut. Yang pertama tak boleh tuntut sebab dia cuma dijanjikan. Kalau ditanya, mana aku punya $500 orang yang kedua tu? Dia kata, dia tu janji aku nak kasih. Semua ulama kata macam gini punya hibah tak sah. Ni macam hampir sedekah, tidak sah. Mana boleh sedekah sesuatu yang awak tak miliki? Faham ni? Jadi seolah-olah begitulah orang yang nak tukar pahala sesuatu yang belum dia miliki, dia nak berikan. Itu kalau kita katakan maknanya seseorang itu tidak perlu kepada pahala. Ada orang berani nak kata bahawa aku tak perlu lah, pahala banyak sangat, aku nak kasih-kasih sikit. Ha? Awak tahu tak, di hari kiamat tak ada benda lain tau, ada. Tak ada apa-apa tau lagi kita ada, melainkan pahala aja tau. Sangat sangat memerlukan kepada pahala. Kalau dah ada pun awak nak lagi sebenarnya. Bawa nak darjah lebih tinggi. Ketika tu tak ada orang nak pas-pas pahala tu hari kiamat. Kenapa awak nak kasih sekarang ini? Dan asalnya setiap orang ni ditanggungjawabkan taklif untuk apa ni? untuk ibadat, dekatkan dirinya pada Allah SWT secara langsung dia sendiri. Dan dia dihukum terhadap apa yang dia kerjakan sendiri. Itu asalnya. Jadi kalau boleh dia passing pada lain, pada apa semuanya, orang akan apa ni? Akan tunggu saja orang lain sedekah pada dia pahala. Lagi-lagi kalau boleh dengan duit tu lebih teruk lagi. Macam tadi tu, khatam satu Quran 500 je orang kaya semua senang. Dia tak payah belajar Quran, dia tak payah khatam Quran, dia cuma cari duit saja. Betul lah? Lepas tu dia spare sikit, nanti dia kata, kau nanti bila aku mati, kau suruh orang khatamkan Quran untuk aku 1000 kali, 50 ribu kali dan sebagainya. Senanglah macam tu. Saya katakan itu semua menunjukkan apa ni, kelemahan pendapat ini, walaupun ada yang mengatakan demikian. Ada satu lagi soalan. Soalan ini pun macam tu juga, soalan favorite juga, tapi lain sikit. Apakah jawapannya kalau kita ditanya, apakah mazhab yang kamu ikut? Nah, apa jawapan yang betul? Mesti nak jawab ha? Saya rasa jawapannya bergantung kepada orang yang ditanya. Orang yang ditanya, apakah mazhab yang kamu ikut? Kalau dia adalah orang awam, dia tidak ada mazhab. Ulama dah kata kan, bahawa orang awam la mazhab alam. Mazhab dia adalah mufti dia. Bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Maliki, bukan Hanafi, bukan dan sebagainya. Nak tahu kenapa? Apa mana mazhab? Mana mazhab adalah satu perbendaharaan hukum-hukum syariat. Bermula dari kitab Toharal sampai habis itulah, sampai jenayat dan sebagainya. Dan mazhab itu diasaskan kepada usul-usulnya. Macam mana nak ambil hukum? Dia ambil Quran ni macam mana, hadis ni macam mana, ijma'nya, qiyas dan sebagainya. Faham ni? Itu namanya mazhab. Sekarang awak dah baca ke mazhab tu? Awak dah baca ke mazhab Syafi'i tu? Dia mula sampai habis dah, awak tahu tak macam mana mereka keluarkan hukum? Jadi macam mana awak kata saya mazhab Syafi'i? Bila dia tanya, apa tu mazhab Syafi'i, macam mana mereka keluarkan hukum? Apa mazhab mereka dalam hal ni? Mereka tak akan tahu. Mereka hanya beramal dengan apa? Mereka tanya pada ustaz mereka, pada mufti mereka, macam mana solat? Oh macam gini, luangkan solat macam gini. Ini menunjukkan mazhab mereka yang sebenarnya adalah mazhab ustaz mereka. Ini pun tak salah. Jadi tak ada, tak sahnya seorang ammi, yakni seorang awam, apa-apa mazhab. Tapi kalau yang ditanya tu seorang yang dah belajar, dah ada BA diploma dah, tinggi-tinggi lah kan, maknanya dah kaji lah mazhab semuanya, bolehlah kata saya bermazhab Syafi'i. Kenapa? Saya dah baca pun. Cara 90% saya ikut mazhab ni sebab saya yakin mazhab ni betul, dia tahu dalil lebih. Boleh kita katakan dia mazhab Syafi'i sebab tu kita kata Imam Nawawi Al-Syafi'i. Betul tak? Imam Ibn Hajar Al-Syafi'i dan sebagainya. Dan mungkin kita katakan Ibn Abdul Bar Al-Maliki pasal dia dah cover lah mazhab tu. Okay? Dan kalau ada orang yang dah lebih tinggi lagi, dia dah tak payah nak taruh apa-apa mazhab pun, sebab dia dah boleh tengok semua dalil langsung daripada daripada sumbernya sendiri. Jadi ketika itu dia memilih je pendapat-pendapat yang yang ada. Jadi dia muktabir. Dan dalam hal-hal tertentu dia mungkin mujtahid. Jadi ada satu jawapan. Ini jawapan ini pun tak semestinya kita jawab, tapi ini sebagai ikrar saja. Kalau orang tanya apa mazhab, kita jawab Syafi'i kalau kita nak selamat lah. Kita jawab Syafi'i, tapi jangan cakap kita bermazhab Syafi'i. Kita cakap kita bermazhab dengan apa yang Imam Syafi'i. Wah ni susah dia punya nak terjemah so. Apa yang yang dimazhabkan oleh Imam Syafi'i. Macam tu lah. Imam Syafi'i bersandarkan pada apa, itulah mazhab kita. Bukan setakat dia saja tau. Dia bersandar kepada Quran, hadis, salaf dan sebagainya kan. Jadi mazhab kita adalah ma'alaihi syafi'i. Macam itulah. Sama macam dalam hadis, siapakah terkata najiyah, golongan yang selamat daripada 73 golongan tu. Dia tanya siapa yang selamat tu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabil yauma. Siapa yang berpegang dengan apa yang aku pegang dan sahabat-sahabatku pada hari ini. Bukan kepada, bukan pulang-pulang-pulang-pulang, tapi ikut manhaj dia. Jadi maknanya kita bermazhab pada manhaj Imam Syafi'i rahimahullah dalam semua. Kalau gitu tak masalah, sebab kita yakin bahawa Imam Syafi'i sendiri dan juga imam-imam lain bermazhab, yakni asal mazhab dia semua adalah cari kebenaran dan mazhab yang betul. Wallahu a'lam. Cukup kan sampai sini? Saya akan sampai kepada semua yang datang. Subhanallah wa bihamdika subhanallah wa bihamdika. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.